Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوانا في الدين اعزكم الله Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Masuk dalam bab Maja'a fi Tanjim. Bab tentang ilmu perbintangan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala Al-Bukhari bi Sahihi, berkata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari. Siapa nama Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Imam Bukhari siapa nama ya? Bin Ibrahim bin Mughira Al-Bardizwa. Ahsantum. Nama Imam Al-Bukhari. Bukhari ini nisbah kepada kota kelahirannya, Bukhara. Ya. Sekarang salah satu kota di Uni Soviet, di Rusia. Qala Qatadah, berkata Al-Imam Qatadah, salah satu tabi'in. Nah. Khalaqallah hadihin nujum li salas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Zinatan lisama. Yang pertama sebagai hiasan untuk langit. Warujuma lisyayatin. Yang kedua, rujuma lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan. Wa alamatun yuhtada biha. Yang ketiga, alamat-alamat, tanda-tanda yang dijadikan sebagai petunjuk, ya, untuk arah angin, negeri, atau yang lainnya. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalika faqad akhta'a. Dan barang siapa yang mentakwilkan, memaknai, ya, bintang-bintang tersebut selain yang disebutkan tadi, maka sungguh dia telah terjatuh kepada kesalahan. Wa adaa'a nasibahu, dan telah menyia-nyiakan bagian umurnya. Wa takallafa ma la 'ilma lahu bih, dan telah memberat-beratkan sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Intaha. Selesai ucapan Al-Imam Qatadah. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid, korelasi bab dengan kitab tauhid. Lama kana ba'du at-tanjim batilan lima fihi min da'wa musyarakatillahi fi ilmi al-ghaib, tatkala sebagian ilmu perbintangan itu batil, ya, disebutkan sebagian dikarenakan nanti akan kita bahas ada ilmu perbintangan yang dibolehkan. Nah, dan dari sebagian ilmu perbintangan itu adalah batil. Bahkan telah kita bahas hadis yang sebelumnya, man iktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihir. Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari suatu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada. Setiap bertambah mempelajari ilmu perbintangannya, maka semakin bertambah pula mempelajari ilmu sihirnya. atau semakin bertambah dia mempelajari ilmu perbintangan, maka semakin bertambah pula dosa yang akan didapatkannya. Ya. Kenapa? Sebagian ilmu perbintangan tadi batil. Lima fihi min da'wa musyarakatillahi fi ilmil ghaib. Dikarenakan di dalam ilmu perbintangan tadi, ya, ada pengakuan berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengetahui ilmu gaib. Nah, padahal kita tahu bahwasanya urusan gaib itu hanya Allah yang mengetahuinya. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan, ya, mereka mengaku mengetahui ilmu gaib. Si bulan ini bintangnya bintang ini, nasibnya begini dan begitu, ya, ekonominya begini dan begitu. Mengaku mengetahui ilmu gaib, terjatuh kepada kesyirikan. Wa ta'alluqil qalbi biwillah, ya, dan juga terkaitnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkaitnya kepada bintang-bintang tersebut. Wa nisbati at-tasarruf ila an-nujum, dan menyandarkan pengaturan, ya, alam raya ini kepada bintang-bintang. Berbahaya sekali. Tak kala muncul bintang ini, oh ini nasibnya seperti ini, seperti itu. Kalau muncul bintang yang lainnya, oh ini ekonominya begini dan begitu. Kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, wadzalika yunafi tauhid, yang demikian itu menafikan tauhid. Maka ketika keadaannya demikian, nasaba ayyuqada lahu babun huna yubayyinu fihi al-mamnu'a wal jaiza minhu. Ya, maka cocok dibuatkan suatu bab di sini yang menjelaskan tentang ilmu perbintangan yang dilarang dan yang dibolehkan dari ilmu perbintangan tersebut. Ya. Nanti akan sebutkan asar-asar, ya, tentang ilmu perbintangan yang dilarang dan juga ilmu perbintangan yang dibolehkan. Apa tujuannya? Liyakunal muslim ala basirati min dhalik. Supaya seorang muslim ala basirah min dhalik, memiliki ilmu tentang hal itu. Ya. Mana ilmu perbintangan yang dibolehkan dan mana ilmu perbintangan yang tidak diperbolehkan. Nah. Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maja'a fit tanjim, apa yang datang tentang ilmu perbintangan, ayat dikru ma yajuju minhu wa ma la yajuju minhu. Menyebutkan ilmu perbintangan yang dibolehkan dan ilmu perbintangan yang tidak boleh. Wadamuhu wa tahrimuhu. Celaan terhadap ilmu perbintangan, pengharumannya, wa ma warada min al-wa'idi fi, dan dalil-dalil yang datang tentang ancaman terhadap orang yang mempelajari ilmu perbintangan. Nah, wa tanjimu huwa, yang dimaksud dengan tanjim ilmu perbintangan, yaitu al-istidlal bil ahwalil falakiyah, mengambil dalil berpedoman dengan keadaan-keadaan falakiyah. Ya. Keadaan-keadaan, ya, planet-planet, bintang-bintang. Nah, al-hawadithul ardiyah, berpedoman terhadap keadaan-keadaan falakiyah, terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi. Nah, lihat bintang ini yang muncul, wah ini akan terjadi ini dan terjadi itu. Misalnya. Nah, wa huwa ma yusamma bi ilmi ta'tsir. Yang seperti itu dinamai dengan ilmu ta'tsir. Ya. Yang berkeyakinan bahwasanya bintang memberikan pengaruh terhadap kehidupan, kejadian yang terjadi di bumi ini. Ini ilmu ta'tsir. Ya, akan kita bahas nanti. ilmu kebintangan, ada ilmu ta'asil, ada ilmu tasir. Nah, yang dilarang adalah ilmu ta'asir. Ya, yang meyakini bintang memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi. Nah, qala al-Bukhari fi sahihi, berkata Imam Bukhari dalam sahihnya ayat ta'liqan. Beliau menyebutkannya dalam bentuk sighah mu'allaq. Ya. Jadi mu'allaq itu tanpa menyebutkan sanadnya. Nah, tapi langsung kepada sumber ucapan tersebut. Qala al-Bukhari fi sahih qala Qatadah. Ya. Membuat dia mengatakan an fulan sampai kepada Qatadah. Karena dia langsung mengatakan qala Qatadah. Ini namanya mu'allaq. Nah, mu'allaq tanpa menyebutkan sanad, tapi langsung kepada sumber yang mengucapkan ucapan tersebut. Nah, mu'allaq bisa pada asar, bisa juga pada hadis. Nah, khalaqallahu an-nujuma li salas. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara. Hada ma'khudun minal Qur'anil Karim. Dan ini diambil dari Al-Quranil Karim. Ucapan Qatadah rahimallahu ta'ala, bahwasanya Allah menciptakan bintang untuk tiga perkara, diambil daripada Al-Quranil Karim. Yeah. Qatadah termasuk di antara ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Nah, yang mana kebanyakan ahli tafsir dari kalangan tabi'in, mereka adalah murid-muridnya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya. Zinatan lissama. Yang pertama, di antara fungsi bintang sebagai hiasan langit. Isaratan ila qawli ta'ala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ini merupakan isyarat terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Kalau kita lihat di malam hari, langit indah dengan adanya bintang-bintang. Ya. Sebagai hiasan langit. Nah, langit yang kita lihat ini, langit dunia. Dikatakan langit itu bertingkat-tingkat. Sampai 7 lapis langit. Khalaqa sab'a as-samawat. Allah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahun. Dan bumi pun sama. Semisalnya, Allah ciptakan 7 lapis bumi. Nah, dan bagian langit yang pertama, yang disebut dengan sama'ud dunya, langit dunia, dihiasi dengan apa? Dengan bintang-bintang. Ya. Di atas langit yang kita lihat ini, ada lagi tingkatan ke atas, sampai 7 lapis langit. Ya. Dan hamba Allah, manusia yang pernah menembus 7 lapis langit tadi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Untuk apa? Untuk menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas langit. Di atas ars dia. Nah. Yang kedua, warujumal lisyayatin. Sebagai pelempar syaitan-syaitan. Isyaratan ila qawli ta'ala. Ini merupakan isyarat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami menjadikan bintang-bintang tersebut rujuman lisyayatin. Alat pelempar syaitan-syaitan. Sebutkan dalam hadis yang lain. Bahwa syaitan mencuri pendengaran dari langit. Ya. Mencuri pendengaran dari langit. Ketika mendapatkan berita-berita dari langit tersebut, terus menyampaikan kepada syaitan yang di bawahnya sampai kepada siapa? Kepada dukun. Ya. Kadang-kadang satu kebenaran tapi 100 kedustaan. Dan syaitan yang hendak mencuri pendengaran dari langit tersebut, ya, dilempar oleh apa? Oleh bintang-bintang. Nah, wa alamatin, makna alamat yang ketiga sebagai tanda-tanda yang dijadikan sebagai petunjuk arah angin, petunjuk arah negeri, di mana negeri ini, negeri itu. Ay dalalatin ala jihati wal buldan wa nahwi dzalik, maknanya dalalat sebagai petunjuk terhadap jihad, arah-arah, ini arah timur, arah barat dan sebagainya, wal buldan dan negeri-negeri dan yang semisalnya. Yuhtada bihi, yang jadikan sebagai petunjuk, ayyahtadi bihin nas, nah, manusia menjadikannya sebagai petunjuk, ya, kepada arah-arah tersebut, bukan petunjuk nasib, ya, petunjuk arah angin, petunjuk negeri. Isyaratan ila qawli ta'ala, ini juga merupakan isyarat pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bintang-bintang untuk kalian. Litahtadu biha. Ya, supaya kalian mengambil petunjuk dengan bintang-bintang tersebut fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan-kegelapan di daratan dan di lautan. Nah, bintang ini sebagai petunjuk. Nah, apalagi dalam kegelapan, daratan di lautan, lihat bintang. Oh, ini arahnya timur ke sini, barat ke sini. Nah, dan naklah kita meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi al-laylu wal-nahar wa-samsu wal-qamar wal-nujum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, malam, siang. Nah, matahari, bulan, dan juga apa? Bintang, bintang. Nah, dan Allah ingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah beribadah kepada matahari, jangan pula beribadah kepada bulan. Beribadahlah kepada yang menciptakan itu semuanya. Yang menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau benar-benar beribadah kepadanya. Nah, faman ta'awwala fiha ghairu dzalika, barang siapa yang memaknai bintang-bintang tersebut selain dari yang disebutkan, ay man za'ama fiha ghairu ma dzakarahu Allah ta'ala fi hadhihi tsalats fadda'a biha ilma al-ghaib, barang siapa yang menyangka, menduga, nah, pada bintang-bintang tersebut selain apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang tiga perkara tadi, maka sungguh dia telah mengaku mengetahui ilmu gaib dengan bintang-bintang tersebut. Nah, di antara posisinya hanya tiga tadi. Adapun yang mengaku atau memaknai selain daripada itu, maka dia telah mengaku mengetahui ilmu gaib. Faqad akhta'a haitsu takallama rajman bil ghaib, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan di mana dia telah berbicara, ya, mengaku berbicara terhadap ilmu ghaib. Nah, oh, bintang ini pertanda, ya, nasib seseorang begini dan begitu, maka berbicara tentang ilmu ghaib. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya, ay haddahu min umrihi, menyia-nyiakan bagian umurnya. Ya, menghabiskan umurnya untuk mempelajari ilmu perbintangan. Yang seperti tadi keadaannya. Kenapa? Li'anna ushtagalla bima la fa'idata fi. Dikarenakan menyibukkan dengan perkara yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Nah, habis waktu sampai bertahun-tahun mempelajari ilmu yang semacam itu. Bal fihi madarrah. Bahkan dalamnya ada kemudaratan. Nah, bukan hanya tidak berfaedah, bahkan lebih daripada itu bermudarat. Nah, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Al-makna al-ijmalil athar. Makna global athar yang kita bacakan tadi. Ana Qatadata rahimahullah yadhkurul hikmata allati khalaqallahu min ajliha an-nujum. Sesungguhnya Qatadah rahimahullahu ta'ala menyebutkan hikmah yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang. Nah, apa saja yang pertama? Hikmahnya? Menghiasi langit. Yang kedua hikmahnya apa? Menempel syaitan. Yang ketiga? Alamat yang dijadikan sebagai petunjuk. Nah, kama dzakarahu Allah fi kitabih, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Raddan 'ala alladziina dhaharu fi 'asrihi wa ya'taqiduuna fi an-nujuumi ghayra ma dzakarahu khaliquha fi kitabih. Sebagai bantahan terhadap orang-orang yang nampak pada zamannya di mana mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki fungsi-fungsi yang lain selain disebutkan oleh yang menciptakannya dalam kitabnya. Nah, seperti pengakuan tadi, bintang itu memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi. Nah, ini selain disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini mulai nampak pada zaman Qatadah. Maka Qatadah membantah mereka. Wa haula'i qalu bila ilmin. Mereka yang menyatakan bahwasanya ada fungsi bintang-bintang selain dari yang tiga disebutkan tadi, berbicara tanpa dengan ilmu. Wa afnu a'marahum fi ma yadurruhum. Dan menghabiskan umur-umur mereka pada perkara yang bermudarat bagi mereka. Wa kallafu anfusahum ma laysa fi maqduriha al-husulu alaih. Dan mereka membebani diri mereka dengan perkara yang mereka tidak mampu untuk meraihnya. Memberat-beratkan diri saja. Dikarenakan ini perkara yang gaib. Kita enggak mampu untuk meraihnya. Nah, wa hakadha kullu man talaba al-haqqa min ghairi kitabi was-sunnah. Maka beginilah keadaan semua orang yang mencari kebenaran bukan dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Nah, semua orang yang mencari kebenaran tapi bukan dari Al-Kitab dan As-Sunnah, maka dia telah terjatuh kepada kesalahan dan juga telah menyia-nyiakan umurnya dan juga membebani dirinya dengan perkara yang dia tidak mampu meraihnya. Nah, ini begitu keadaan semua orang yang mencari kebenaran tapi bukan pada Al-Kitab dan As-Sunnah. Munasabatul asar lil bab, korelasi asar dengan bab yang kita bahas. Anna fihi bayanal hikmati fi khalqin nujum. Sesungguhnya pada asar ini menjelaskan tentang hikmah diciptakannya bintang-bintang. Kama dzakarahu Allahu fi kitabih, sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya. Yang jelas kita meyakini bahwasanya semua yang diciptakan Allah itu pasti ada hikmahnya. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengetahui apa itu hikmahnya. Nah, ma khalaqta hadza bahdila. Subhanaka. Maksudnya engkau ya Allah, engkau tidaklah menciptakan ini semuanya sia-sia. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Diciptakannya bintang, matahari, bulan, bumi, dan lain sebagainya. Bahkan diciptakannya iblis, diciptakannya syaitan, diciptakannya neraka, ada hikmahnya. Nah, tidak ada yang sia-sia dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hikmahnya. Wa rad 'ala man za'ama fi an-nujumi hikmatan tukhalifu ma dzakarahu Allah fiha. Dan juga dalam asar tadi merupakan bantahan kepada orang yang menduga pada bintang-bintang ada hikmah yang menyelisih apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bintang-bintang tersebut. Dibantah. Barang siapa yang menyangka ada hikmah selain dari yang tiga tadi, nah, menyelisih apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh kepada kesalahan dan juga menyia-nyiakan umurnya. Ma yustafadu minal asar, faedah apa saja yang diambil daripada asar tadi? Yang pertama, bayanul hikmati fi khalqin nujum kama dalla alaiha al-Qur'an. Penjelasan hikmah diciptakannya bintang-bintang sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an. Yang kedua, ar-radu 'ala man za'ama anna an-nujum khuliqat li hikmatin ghaira ma dzakarahu Allah fiha. Bantahan terhadap orang yang menyangka bahwasanya bintang-bintang diciptakan untuk suatu hikmah yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Nah, hikmahnya tadi disebutkan dalam Al-Qur'an. Tiga perkara. Nah, yang ketiga, anau yajib rujuk ila kitabillah li bayanil haqqi minal batil. Wajibnya kembali kepada kitab Allah untuk menjelaskan yang hak daripada yang batil. Nah, kembali kepada kitab Allah, kepada sunnah Nabi SAW, bukan kepada perasaan, bukan kepada emosional, bukan kepada nenek moyangnya, bukan tapi kepada Alkitab dan Sunnah. Nah, itulah kebenaran. Yang keempat, ana man talaba al-huda bighairi al-kitab wa sunnah faqada as-sawaba wa dayya'a waqtahu wa takallafa ma la qudrata lahu fil wusuli ilayh. Sesungguhnya barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Alkitab dan juga As-Sunnah, maka terlewatkan kebenaran. Akan hilang kebenaran. Dan tidak mendapatkan kebenaran. Ya. Dia cari daripada ucapan-ucapan. Misalkan, orang-orang yang dianggap pintar, atau lain sebagainya. Dia akan mendapatkan kebenaran. Nah, wadaya'a waqtahu. Dan menyia-nyiakan waktunya. Habis waktunya. Orang yang mempelajari ilmu-ilmu kalam, ilmu mantik, habis waktunya. Kenapa? Dikatakan bukan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. وَتَكَلَّفَ مَا لَا قُدْرَةَ لَهُ. Dan membebani diri dengan perkara yang dia tidak mampu untuk meraihnya. Memberat-beratkan diri saja. Nah, ini berlaku kepada setiap orang yang mencari petunjuk. Tapi bukan pada Al-Kitab dan As-Sunnah. Akan begini keadaannya. Tidak akan mendapatkan apa yang dicarinya. Bahkan menyia-nyiakan waktunya. Bahkan membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk meraihnya. Sekali lagi. Ilmu perbintangan dengan jenis yang disebutkan tadi. Ilmu taksir. Ya, bahwasanya bintang memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Ya, sebagaimana ramai di kalangan muda-mudi tentang ramalan-ramalan bintang zodiak. Bintang Sagittarius, bintang Virgo ini dan itu. Ya, diramal semuanya hari ini atau minggu ini. Bagaimana kesehatan, bagaimana ekonominya, apa lagi, asmaranya, ya, apalagi dan lain sebagainya, termasuk kesyirikan, termasuk kesyirikan. Nah, kalau kita apa meyakini, jatuh ke basis yang besar. Ya. Bahkan sekedar melihat-melihat saja tanpa meyakini, ya, hanya ingin melihat saja bagaimana marah saya sekarang ini. Ya, lihat koran atau lihat apa Google dan sebagainya. Nah, sekedar melihat saja, walaupun membenarkan, ini bisa menyebabkan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Seperti halnya orang yang bertanya kepada dukun, walaupun tidak membenarkan, ya, tidak akan terima sholatnya selama 40 hari. Apalagi kalau dia membenarkan, maka Rasulullah mengatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, insyaallah akan kita jelaskan asal-asal yang lain berkenaan dengan ilmu permintaan yang dibolehkan dan yang dilarang. Ilahuna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.